Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jama'in, kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kita masih pada bait syair, wa kul ghairu makhlukin kalamu malikina bidzalika tanal adkiya wa absahu. Penulis rahimahullah menjelaskan kepada kita keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang kalamullah Al-Quran, fahuwa kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Kalam ini termasuk sifat diantara sifat Allah. Sifat apa? Ini Haidar, sifat apa? Al-Kalam Elias, sifat apa kemarin? Apa Mat? Al-Kalam sifat apa Bas? Zat dan apa? Dan sifat apa? Is fi'liyah. Al-Kalam adalah sifatu zatiyah dan sifat fi'liyah. Artinya sifatu zat adalah senantiasa Allah berbicara. Kapan yang Allah inginkan, bagaimana yang Allah inginkan, dan terhadap siapa yang Allah kehendaki. Jika dilihat dari sisi tajadudnya kalam, terjadinya al-kalam secara tidak bersamaan, maka sifat al-kalam termasuk sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah. Satu sisi al-kalam adalah sifat zatiyah, dan satu sisi adalah sifat fi'liyah. Penduduk neraka dan penduduk surga, mana yang lebih banyak? Banyak mana Kil? Lebih banyak mana Mas? Neraka, yakin? Mana buktinya? Buktinya apa Bas? Buktinya apa Mas Yusuf? Penduduk neraka lebih banyak? Seribu dibanding 999, satu masuk surga, 999 masuk neraka, sebagaimana perintah Allah kepada siapa? Adam alaihi salam. Hadis yang kita baca kemarin. Ya, ada tadi situ hadisnya? Hah? Yang punya kitab? Ada enggak di situ? Nah. Qala rahimahullah bahwa keyakinan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan ahli bid'ah dan ahli dhalal. Ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ahli bid'ah dan ahli dhalal, kal Jahmiyah wal Mu'tazilah, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Fahaulai la yu'minuna bi anna al-Qur'ana munazzalun min indillah. Min indillah di situ ya, bukan min indin lillah, tapi min indillah. Ada alifnya. Di situ tidak ada alif. Mereka ahlul bid'ah dan ahlul dhalal tidak beriman, tidak meyakini kalau Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah. Amma al-jahmiyatu fanafau anillahi kulla sifatin min sifatid dhati wal af'al. Adapun orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, dikecilkan sedikit, pengikutnya Jahm bin Safwan, mereka menafikan dari Allah sifat-sifatnya, baik itu sifat zat maupun sifat al-afal. Sifat zat atau sifat fi'liyah dinafikan oleh orang-orang Jahmiyah. Artinya menurut orang-orang Jahmiyah, Allah tidak punya sifat. Allah tidak memiliki apa? Sifat. Zat tanpa sifat. Ini menurut orang Jahmiyah. Maka para ulama mengatakan orang-orang Jahmiyah adalah ya'buduna al-ma'dum. Mereka beribadah kepada suatu yang tidak ada. Kenapa? Karena tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak pula di bawah. Beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ini orang-orang Jahmiyah. Menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sifat zat ataupun sifat fi'liyah. Qala wal mu'tazilatu asbatu lillahi asma'an. Dan orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan untuk Allah nama. Orang Mu'tazilah mengakui, meyakini bahwa Allah punya nama. Wa nafau anhu as-sifat. Dan mereka menafikan sifat-sifat Allah. Mengakui nama dan menolak apa? Sifat. Ini orang Mu'tazilah. Wa qalu, dan mereka berkata, bi anna kalamallahi makhlukun. Sungguhnya kalamullah adalah makhluk. Ka ghairihi minal makhlukat, seperti selainnya dari kalangan apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa hadhihi aqidatun fasidatun batilah. Dan ini adalah keyakinan yang fasid, yang rusak lagi batil. Keyakinan apa? Bahwa Al-Quran adalah makhluk. Itu keyakinan yang batil. Itu keyakinan yang rusak. Batil lagi rusak. Wa aqidatul jahmiyati asyaddu fasadan. Dan keyakinannya orang-orang Jahmiyah lebih parah kerusakannya. Lebih parah kerusakannya. Wa min ghairi haya'in tarahum yastadilluna bi umamatin minal Qur'anil Karim. Dan dengan tanpa rasa malu. Siapa orang-orang Jahmiyah? Tanpa rasa malu engkau melihat mereka mereka berdalil, beristidlal dengan keumuman ayat dari Al-Quran. Bukan berarti mereka tidak punya dalil, mereka punya dalil, mereka punya ilmu, yaitu apa? Ayat yang umum. Minha, diantara dalil yang menunjukkan keumuman dari ayat Al-Quran adalah qaulullahi azza wa jal. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Qalu, mereka mengatakan. Sudah selesai nulisnya? Mana? Kapan nulisnya kalau sudah selesai? Di rumah? Berapa jatahnya? 8. 6. Ditambah 2. Itu di rumah atau nulisnya? Itu. Nulisnya di rumah. Oh, berarti tambah 6. Iya. Ya, Dar. Tambah 6. Dapat bonus, ya. Yo. Kalau mereka berkata, siapa orang-orang Jahmiyah? Wal Qur'anu syai'un minal asya, dan Al-Qur'an termasuk sesuatu. Termasuk sesuatu dari ayat kullasyai. Syai'un minal asya. Idzan, jika demikian, fahuwa makhlukun. Maka Al-Qur'an adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Qur'an termasuk sesuatu. Sedangkan Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai, setiap segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dan Al-Qur'an termasuk sesuatu, maka Al-Qur'an adalah makhluk, kata siapa? Orang Jahmiyah. Qala wa hadza ta'wilun batilun. Dan ini adalah takwil, tafsir yang batil. Tafsir tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka ini batil. Salah. Li'anna kulla wa in kanat min adawatil umum illa anna umumaha bi khasabi ma tudafu ilaih. Karena sungguhnya kata kullun, walaupun dia itu adalah alat-alat untuk menunjukkan umum, kecuali keumuman dari kata kul sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Sesuai dengan apa? Yang disandarkan kepadanya. Kama qala Allahu azza wa jalla fi wasfir rih allati arsalaha ala qaumi 'ad, sebagaimana yang Allah katakan ketika Allah memberikan sifat tentang angin, yang Allah kirimkan angin tersebut kepada kaum 'ad, kata Allah apa? Tudammiru kulla syai'in, angin itu menghancurkan segala sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya, Rabbnya angin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asbahu, maka jadilah mereka layuro, tidak ada yang terlihat, semuanya hancur kan gitu. Semuanya rusak dan binasa. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Rumah mereka masih berdiri, rumah mereka masih ada. Di awal disebutkan tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu. Maka kul mencakup apa? Umum. Tetapi apakah semuanya hancur, semuanya rusak? Tidak. Illa masakinuhum, rumah mereka masih berdiri. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, yang demikian itulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Yakni, kata beliau, tudamiru kulla syai'in salihin litadmir, menghancurkan segala sesuatu yang pantas dan benar untuk dihancurkan. Menghancurkan segala sesuatu, sesuatu yang pantas dan benar untuk dihancurkan. Wa kullu syai'in aradallahu baqa'ahu baqiyah, dan segala sesuatu yang Allah inginkan untuk tetap ada, maka tetap ada, tertinggal, tidak rusak, tidak hancur. Wa hakadha, demikian juga Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Maksudnya kata beliau, kulli syai'in salihin li an yakuna makhluqan yadkhulu fil umum, yaitu segala sesuatu yang benar, yang pantas untuk dia itu menjadi makhluk, diciptakan oleh Allah, masuk pada kata umum. Wa syai'ul ladzi la yajuzu an yakuna makhluqan la yajuzu an yuqal fihi dzalik, dan sesuatu yang tidak boleh, tidak benar dia itu menjadi makhluk, maka tidak boleh dia itu dikatakan makhluk. Seperti sifat Allah, yaitu apa? Al-kalam atau kalamullah. Tidak pantas untuk dikatakan makhluk kalau dia apa? Bukan makhluk. Kadzatillahi wa asma'ihi wa sifati, seperti zatnya Allah. Seperti apa? Zatnya Allah, masuk pada kulli, masuk pada seluruhnya, syai', segala sesuatu. Tapi tidak benar kalau dikatakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala khaliku zatih, karena zat Allah bukan makhluk. Demikian juga nama-nama Allah bukan makhluk, sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Maka tidak benar kalau dikatakan apa? Sifat Allah itu makhluk, nama Allah itu makhluk, zat Allah itu makhluk. Jadi kata kul, kulun ini umum, iya, tapi umumnya kul ini sesuai dengan apa? Apa yang diidhofahkan kepadanya. Wa min sifatihi Al-Qur'anul Karim, dan termasuk dari sifat Allah adalah Al-Qur'an yang mulia. La yadkhulu fi umumi qawlih Allahu khaliqu kulli syai'. Maka Al-Qur'an yang mulia tidak masuk pada keumuman firman Allah, Allah pencipta segala sesuatu. Artinya Al-Qur'an bukan makhluk, karena tidak masuk pada kata kul di sini. Fabatola ihtijajuhum, maka batallah, rusak dan hancurlah pendalilan mereka, hujah mereka. Wa kadzalika, ini orang Jahmiyah. Orang-orang apa? Jahmiyah, dalilnya itu mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk dengan ayat di atas, dan pendalilan mereka adalah salah. Pendalilan mereka adalah batil. Qala wa kadzalikal asy'ariyatu wal maturidiyatu wal kullabiyatu lahum qaulun fi kalamillahir radiun mubtadaun, dan demikian juga orang-orang asy'ariyah. Siapa asy'ariyah? Orang yang mengaku mengikuti Abul Hasan Al Asy'ari. Wal Maturidiyah, siapa Al Maturidiyah? Para pengikutnya Abu Mansur Al Maturidi. Wa kadzalika Al Kullabiyah, pengikut dari Muhammad bin Kullab. Mereka semua memiliki pendapat, ucapan tentang kalamullah, yang ucapan dan pendapat mereka radiun, jelek. Mubtada'un, diada-adakan. Tidak mengikuti kalamnya Rasulullah, tidak mengikuti kalamnya para sahabat, bahkan tidak mengikuti kalamullah. Mereka punya pendapat, punya kalam yang jelek, yang rusak, yang diada-adakan. Haitsu qalu, ketika mereka berkata, innal kalama maknan qaimun bidzati Allah. Sesungguhnya kalam itu makna yang berdiri, yang tegak dengan zat Allah. Apa yang mereka inginkan dengan kalimat itu? Yuriduna nafyal harfi wa sauti wal lafzi. Mereka menginginkan untuk menolak huruf, suara, dan lafaz. Menurut mereka, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qullabiyah, Allah itu berbicara, iya, tapi kalamun nafsi. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada lafadznya. Ini menurut mereka. Ya, menurut apa? Mereka. Wa hadza i'tiqadun fasid. Dan ini adalah keyakinan yang rusak. Keyakinan apa? Yang rusak. Yang apa? Menafikan huruf, suara, dan lafaz dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka namakan dengan kalamu nafsani, kalamnya hati, jiwa. Jadi tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada lafadznya. Ini keyakinan yang rusak. Fa'innal Qur'anak al-Karima kalamullahi azza wa jalla khurufuhu wa alfaduhu wa ma'anihi kulluha kalamullahi laysa kalamul ma'ani dunal khuruf walal khurufa dunal ma'ani. Maka sungguhnya Al-Quran yang mulia adalah kalamullah. Hurufnya, lafadznya, dan maknanya seluruhnya adalah kalamullah. Hurufnya kalamullah, lafadznya kalamullah, maknanya juga kalamullah. Laisa kalamuhu al-ma'ani dunal huruf. Bukanlah kalamullah itu apa? Kalam ma'ani, maknanya saja tidak ada hurufnya. Bukan pula huruf tanpa makna, bukan. Bukan apa? Bukan seperti itu. Faqauluhum maknan qa'imun binafsi qaulun batil. Dan perkataan mereka bahwa Al-Quran adalah maknan qa'imun bin nafsi, makna yang berdiri dengan zatnya sendiri, terpisah dengan Allah, ini adalah perkataan yang batil. Ini perkataan apa? Yang batil. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhlukin. Dan di sana ada orang-orang yang tersesat dalam memahami dan meyakini perkara tersebut, seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Al-Qullabiyah, dan yang semisal dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab, wa nas'alullah salam al-afiyah, subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.